Dania Production, kualitas teruji waktu. Satu buah lagu Banyuwangi spesial buat semua yang hari di sini. Batu Subroto Nogo Boto Mangurodo Limo Prongo Sedoyo. Yang bisa ikutan nyanyi semua. Hey. Yo. Ha. Sonangan. Ya Labi Kenceng. Bisa ambi. Ha. Iso. Saiki nisi ono. deh.